بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حاضرين الله muliakan، marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah yang sangat-sangat besar. Enggak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Dan yang kita titik beratkan adalah anugerah yang bernama ilmu dan iman. Kesempatan untuk menambah ilmu dan kesempatan menambah iman. Kesempatan belajar, khususnya di awal hari, pada subuh seperti sekarang, di waktu-waktu berkah, burikali umati fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu subuh. Atau di waktu pagi, fi bukuriha, di waktu pagi. Dan kita pun jangan lupa bahwa kita berada di hari-hari di salah satu bulan haram, yaitu Rajab, di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Ingat, amal soleh dilipat gandakan pahalanya, dan dosa, kesalahan itu pun dilipat gandakan dosanya, sebagaimana keterangan Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu dengan beribadah, dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Dan terlebih lagi di awal hari sebagaimana tadi kita sampaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jemaah pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, ad-dunya mal'una. Dunia itu terlaknat. Maksud terlaknat itu jauh dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita sebagai umatnya menerima ketika Nabi mengatakan ad-dunya mal'una, dunia itu terlaknat, dilaknat sama Allah. Tapi hadis ini belum selesai, kita lanjut. Mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dunia dilaknat. Allahu Akbar. Tapi yang membuat kita bernafas lega, hadirin, ada pengecualian, ada anomali. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Maka setiap kita berzikir, setiap kita mengingat Allah, maka pada saat itu kita terjaga dari laknat Allah. Wa mawalan. Yang kedua, kecualiannya setiap amal dan aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Setiap kita mengerjakan amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita terjaga dari laknat Allah. Allahu Akbar. Apa aja yang Allah cintai dan ridhoi? Masuk ke sholat, puasa, lalu bantu orang, muhasabah, lalu birrul walidain, tersenyum, menyebarkan salam, berinfak, bersedekah, itu semua pada saat kita lakukan itu kita terjaga dari laknat Allah. Lalu yang terakhir, au alimun au muta'allima. Atau au aliman au muta'allima. Au aliman au muta'allima. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Kalau kita bukan ulama, maka usahakan masuk ke muta'allim, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Maka pada saat kita menuntut ilmu, dan hari-hari kita diisi dengan ilmu. Hari-hari kita, waktu kita diisi dengan Al-Quranul Karim, diisi dengan hadis Nabi SAW, maka pada saat itu hari kita dijaga dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini yang harus kita camkan, hadirin. Makanya jadilah penuntut ilmu, jadilah orang yang belajar, sehingga kita dijaga dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita berkah. Tes, cek, 1, 2, tes. Sudah siap bawah? Suara jelas? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, qadarullah syafa'al, tadi ada kendala beberapa saat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala urai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Dan mari kita syukuri pertolongan Allah tersebut. Jangan lihat kendalanya, tapi lihat bagaimana Allah menolong kita. Dan hadirin Allah muliakan, sekali lagi, jadilah penuntut ilmu sejati. Jadilah orang yang belajar dan pembelajar. Agar kita diberkahi dan tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seseorang mengisi waktu dengan aktivitas yang jauh dari berzikir kepada Allah, Allah tidak ridhoi, Allah tidak cintai, dan dia jauh dari ilmu, maka hari-harinya penuh dengan laknat. Dan betapa ruginya orang seperti itu. Semoga Allah menjaga kita dari itu semua, dan bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan taufik agar kita bisa ikut kajian. Dan selalu meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keistiqomahan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama, parameternya bukan berada di atas jalan yang benar semata, tapi parameternya adalah bagaimana bisa bertahan dan istiqomah di atas jalan yang benar. Karena kalau cuma nyicip-nyicip aja, kita nggak dapat apa-apa. Untuk bisa jadi, untuk bisa berubah, kita harus istiqomah. banyak kata para ulama seperti nasihat yang dibawakan oleh Imam Zarnuji kan, jangan pernah tinggalkan kajian rutin, karena ilmu itu berdiri dan tumbuh serta berkembang dengan kajian rutin. Itu modal kita berubah. Kajian rutin itu modal kita berubah. Maka mintalah pertolongan agar kita bisa rutin dan kita bisa istiqomah. Dan berdoa kepada Allah agar kita bisa mengkhatamkan riyadhus shalihin. Mengkhatamkan riyadhus shalihin bukan hal yang mustahil. Kalau Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, terlebih lagi dengan intensitas setiap hari seperti ini. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan selalu kuatkan syahadatain kita hadirin, bahwa kita ini hamba yang tugasnya adalah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak beribadah kepada selain Allah, menjaga diri dari kesyirikan. Ingat, kita diciptakan untuk beribadah, dan kita gak akan bisa beribadah kecuali dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah beliau dan beradablah dengan beliau, dan perbanyaklah bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, hadirin, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Dan kita masih berada dengan bab mujahadah bersungguh-sungguh. Dan kita masih bersama hadith kudsi yang panjang. Dan kita masuk penggalan berikutnya. Penggalan yang memperkuat penggalan sebelumnya. Yang memperkuat penggalan sebelumnya. Mari kita masuk. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, lagi-lagi Allah memanggil kita dengan hamba-hambanya. Sebuah pemuliaan. Tapi banyak di antara orang enggan mengakui dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lupa. Banyak yang lupa bahwa dia hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lo anna awalakum wa akhirakum, apabila ada suara anjing ya, lo anna awalakum wa akhirakum, apabila orang yang pertama sampai terakhir dari kalian, orang yang pertama hingga terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Jadi apabila manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya dikumpulkan, atau semuanya di yang pertama sampai terakhir, kanu ana atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya, manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berada, atau semuanya memiliki hati yang bertakwa sebagaimana orang yang paling bertakwa di antara kalian, dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir. Takwanya seperti yang paling bertakwa dari bangsa manusia dan jin. Jin yang pertama dan jin yang terakhir. Takwanya seperti yang paling bertakwa dari bangsa manusia dan jin. Subhanallah. Semua kita. Siapa sih manusia dan jin yang paling bertakwa? Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul Nabi terbaik. Maka ialah sosok yang paling bertakwa. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Maka itu tidak menambah kerajaanku walaupun sedikit pun juga. Walaupun seujung kuku, syai'ah. Walaupun 0,00000001%. Jadi semua manusia dan jin. Dan yang paling pertama sama paling terakhir, semua bertakwa. Seperti yang paling bertakwa yang pernah ada. Itu gak nambah kekuasaan Allah. Gak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hamba, apabila orang pertama dari kalian hingga orang terakhir dari kalian, baik dari bangsa jin dan manusia, dan baik dari bangsa manusia dan jin, semuanya fajir, fasik, durhaka, maksiat dengan kualitas maksiat seperti hati orang yang paling maksiat di antara kalian, hati yang paling fajir di antara kalian, hati yang paling durhaka di antara kalian. Mana kosadari kami mulki syai'a? Itu tidak mengurangi kekuasaanku dan kerajaanku sedikit pun juga, nggak mengurangi. Allahu Akbar. Gak mengurangi sama sekali. Ini yang Allah muliakan. Apabila seluruh manusia dan jin hatinya seperti hati orang yang paling bertakwa dari seluruh manusia dan jin yang pernah ada, hatinya menjadi yang paling bertakwa. Maka itu gak menambah kekuasaan Allah. Itu gak menambah kerajaan Allah. Sebagaimana apabila manusia dan jin dari awal sampai akhir memiliki hati yang sangat durhaka, yang sangat fajir, yang sangat fasik. Sefasik yang paling fasik yang pernah ada. Itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Tidak mengurangi kerajaan Allah sama sekali. Allah Maha Besar. Ini pelajaran besar hadirin yang bisa kita petik. Penggalan-penggalan ini menunjukkan bahwa lagi-lagi Allah memiliki kekayaan, kekuasaan, kerajaan yang maha sempurna. Sehingga gak butuh sama sekali dengan manusia dan jin. Gak butuh sama sekali dengan makhluknya. Tidak butuh dengan hamba-hambanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah samad. Itu ayat yang kita baca setiap hari hadirin. Apa arti as-samad? Yang semua pihak butuh kepada Allah. Dan di waktu yang sama, Allah gak butuh dengan mereka. yang setiap saat semua orang mengadukan urusannya kepada Allah. Dan di waktu yang sama Allah gak butuh sama mereka. Itu yang kita baca setiap hari, tapi kita lupa, hadirin. Bacaan itu tidak meresap ke dalam hati kita. Sehingga begitu habis sholat, begitu habis baca al-ikhlas, kita menjadi orang yang gak butuh. Dan sikap kita kayak menunjukkan Allah butuh sama kita. Allah gak butuh sama kita. Allah memiliki kerajaan yang sempurna. Allah memiliki kekuasaan yang sangat sempurna. Semua berkhianat, semua durhaka, gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali. Lagi-lagi itu yang Allah katakan. Allah tekankan. Ketika Allah jelaskan tujuan kita hidup itu apa. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adz-Dzariyat 56 itu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Saya enggak butuh rezeki dari mereka. مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Saya gak butuh makanan dari mereka. Gak butuh. Itu untuk mereka kok. Itu untuk mereka. Allah gak butuh sama sekali. Allah gak butuh dengan sholat kita, puasa kita, pikir kita. Itu untuk kita. Itu untuk kita. Makanya hadirin, para ulama kita mengatakan, seperti Syekh Shalih Al-Syekh, penggalan ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang bertakwa, itu bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah, meluaskan kekuasaan Allah, meluaskan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhumul muntafi'un, tapi kebaikannya akan kembali ke mereka. Simak apa yang dikatakan para ulama ini dalam hal. Fahumul muhtajuna an yattaqullah. Maka hamba itu butuh untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu kebutuhan, jemaah. Kebutuhan. Kita salat subuh tadi itu kebutuhan. Kita qobliyah subuh itu kebutuhan. Kita ikut kajian seperti kajian ini atau kajian guru-guru kita yang lain, itu kebutuhan. Kebutuhan. Kita belajar riyadhus shalihin itu kebutuhan. Mau besok berhenti juga gak masalah. Gak ada masalah bagi Allah. Kajian ini bubar pun bagi Allah gak ada masalah. Kita yang butuh. Wahumul muhtajuna an yuti'u rabbahum subhanahu wa ta'ala. Hamba itu yang butuh ketaatan kepada Rabbnya. Jadi kita yang butuh ketaatan. Dalam arti pada saat kita taat itu kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan. Jadi makan makanan yang halal itu kebutuhan. Kebutuhan. Resign dari tempat yang haram. Itu kebutuhan. Wih, dalam loh jamaah. Kebutuhan. Tidak makan harta haram. Itu kebutuhan jamaah. Kebutuhan. Bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatu falaha dalam surat Al-Isra. Jika kalian berbuat baik, itu akan kembali kepada diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk, itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Itu kan ayat yang sudah kita bahas. Coba buka lagi kajian kita sebelumnya. Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik itu untuk kalian, kalian akan tenang, kalian akan nyaman, kalian akan bahagia. Jika kalian berbuat buruk itu akan menyerang kalian. Kita makan riba misalnya jemaah, kan kita menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Apa bisa tidur nyenyak? Apa bisa bahagia? Apa bisa hidup tenang kalau perangnya sama Allah? Maka tidak makan riba itu kebutuhan. Kita udah tahu di tempat kita cari nafkah ini haram. Saya mau keluar, saya menutupkan cari yang lain. Loh kenapa? Kebutuhan, Pak. Itu harusnya kebutuhan. Ini kebalik. Udah kebalik-kebalik, kebolak-balik. Mas, kenapa Mas bersikeras kerja di sana? Itu kan tempat haram. Ya aku tahu sih itu haram. Tapi kan aku butuh makan. Anak istriku butuh makan, butuh sekolah. Aku tahu kalau ada tempat lain aku akan ke tempat lain. Tapi ini masalah kebutuhan. Ah, itu kebalik, subhanallah. Jadi kebalik, hadirin. Sekarang ini kita atau sebagian kita bersikeras untuk mengerjakan yang haram dengan dalih kebutuhan. Padahal sebenarnya meninggalkan yang haram itulah kebutuhan yang sejati. Oh, tapi kan benar, apa namanya, orang butuh makan harus, iya. Tapi bukankah ketika dia bertakwa, Allah akan janjikan rizki buat dia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi alasan dia akan dapatkan itu. Jadi kebutuhan yang dia klaim itu, ketika dia tetap ngotot tidak di dalam hal yang haram, itu dia akan dapatkan di jalan yang halal. Dia akan dapatkan itu di jalan ketakwaan dengan kualitas yang lebih berkah lagi. Bukan lebih berkah, itu gak berkah jelas. Jadi yang lebih kuat, yang lebih jauh lebih hebat. Dan kebutuhan jiwanya, kebutuhan ketenangannya, kebutuhan dia akan kenyamanan, kebutuhan akan kebahagiaan tidak akan didapatkan di jalan yang haram. Gak akan. Itu hanya bisa didapatkan jika dia taat sama Allah. Jika dia taat kepada Allah. Masih ingat firman Allah dalam surat Al-Anfal 24? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya. Jika Rasul mengajak kalian ke agama yang akan memberikan kehidupan untuk kalian, akan memberikan kehidupan. Kalau kita ingin merasakan hidup yang benar-benar hidup, hidup dengan segala sensasi, kebahagiaan, ketenangan. Nah, sambut seruan Allah dan Rasulnya. Karena banyak orang yang hidup secara fisik, tapi sengsara secara jiwa. Dia gak pernah merasakan kehidupan seumur hidupnya. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir bergelimang ke dalam hal-hal yang haram. Gak merasakan hidup. Orang berpikir, oh dia enak banget hidup, mewah. Coba cek jiwanya. Hidupkah jiwanya? Enggak. Enggak hidup. Coba, jangan pernah percaya dengan casing, hadirin. Casing bisa menipu. Yang terpenting kan mesinnya, jiwanya. Jadi taat kebutuhan. Jadi dibaliklah paradigma berpikir. Taat itu kebutuhan. Kita ini kebanyakan ngelawan dengan logika kita, dengan pemikiran kita. Gak taat kita. Coba kita jangan taat kepada Allah itu kebutuhan. Lalu taat kepada Rasul itu kebutuhan. Taat kepada orang tua. Selama tidak maksiat, kebutuhan. Taat kepada suami bagi istri. Itu kebutuhan. Selama gak maksiat. Taat kepada guru bagi seorang murid itu kebutuhan, selama gak maksiat. Itu poin. Semua ketaatan itu kebutuhan, sama dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Kebutuhan kita bukan kebutuhan Allah. Kebutuhan. Ini yang jelaskan perlahan ketika membahas ayat hadis ini. Hadis, kebutuhan. Karena gak akan tenang kita. Kita gak akan bahagia. Bukan Allah yang butuh. Enggak. Lalu kita lanjutkan. Wahumul muhtajuna ila. Wahumul muhtajuna an yataqarrabu ilaihi. Dan hamba itu butuh bertakarub kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Kebutuhan sujud itu kebutuhan, hadirin. Sholat witir itu kebutuhan. Baca zikir pagi petang itu kebutuhan. Baca Quran itu kebutuhan. Banyak di antara kita yang gak bisa baca Quran. Dan tenang-tenang aja. Dan gak berusaha. Rugi hadirin. Rugi, bener rugi. Itu kebutuhan. Itu obat di situ, kebahagiaan di situ, petunjuk di situ. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Ini kitab nggak ada keraguan, kata Allah. Quran ini nggak ada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa. Lalu Anda nggak bisa baca petunjuk? Satu-satunya jalan keluar dari hutan itu dengan peta di tangan kita, tapi kita nggak bisa baca peta. Subhanallah. Terus gimana bisa keluar dari hutan? Satu-satunya petunjuk untuk bisa keluar dari hutan ini baca, nih kasih peta, tapi kita nggak bisa baca peta, petanya buta, nggak bisa baca peta. Apa yang mana? Subhanallah. Wanunazziru minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat yang akan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Lalu kita nggak bisa baca, kita nggak bisa baca resep obat kita, dan kita nggak bisa baca kasih sayang Allah kepada kita, nggak bisa baca gitu. Lalu Anda mau bahagia? Ya nggak mungkin lah. Taqarrub itu kebutuhan, mendekat kepada Allah itu kebutuhan. Ngaji ini kebutuhan. Kita nih nggak ngaji, gersang hidup kita. Hati kita sakit hari. Gak ngaji ini kita. Gak nuntut ilmu. Aduh. Lalu setelah nuntut ilmu gak diamalin. Lebih gersang hidup kita. Gersang. Kita dulu waktu liburan. Liburan musim panas kan panjang-panjang. 2 bulan, 3 bulan. Itu gersang. Kalau kita gak isi liburan kita dengan bermanfaat waktu kuliah, itu aja keresan. Itu liburan harus diisi hal bermanfaat, harus diisi dengan ilmu. Kalau enggak, aduh, berantakan kita. Kau mendekat kepada Allah itu kebutuhan. Wa yatadhallalu baina yadayhi, dan merendah, yatadhallalu, menghinakan diri kepada Allah di hadapan Allah, itu kebutuhan. Sujud itu kebutuhan, sujud itu kita merendah. Merendahkan diri kita itu kebutuhan. Hidup sebagai seorang hamba itu kebutuhan. Kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Oh, ini dalam hadirin. Ini konsep yang kebalik hari ini. Oh, ribet banget sih agama. Bukan, ini kebutuhan Anda. Tapi kenapa banyak orang gak merasakan sakit hadirin? Hati sakit. Sebagaimana ketika kita sakit, kita lupa apa yang menjadi kebutuhan kita. Orang sakit lupa makan hadir. Itu kebutuhan. Sakit lupa makan. Karena setiap mau makan pahit lah segala macam. Coba cek ketika sakit atau demam tinggi, meriang segala macam. Banyak orang sakit lupa kebutuhan. Gak makan. Bahkan dia suruh makan gak mau. Gak akan nanti aja. Menunggu periang nih. Gak makan. Gak. Lupa itu kebutuhan. Lupa minum obat. Minum obat kebutuhan. Karena lagi sakit deh. Lupa udah. Makanya dibantu infus misalnya kalau di rumah sakit. Karena tahu gak maksimal dengan kebutuhan diantaranya kan gitu. Lupa minum. Makanya salah satu infus yang kuat dan kuat wajib di rumah sakit kan cuma cairan aja. Ini apa nih sus? Enggak, cairan aja. Lalu kenapa? Karena banyak orang sakit lupa minum. Tuh itu kebutuhan, dia lupa itu. Dan kita tuh malas, dan kita pikir ketika kita sakit minum tuh ribet. Harus banyak minum pak, harus banyak minum. Iya. Ribet banget sih. Karena semakin banyak minum bolak-balik kamar mandi. Padahal itu kebutuhan. Lupa kita anggap ribet. Banyak minum tuh ribet. Coba tanya. Malas kita. Subhanallah. Itu kebutuhan. Merendah itu kebutuhan. Patuh itu kebutuhan. Taat itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Coba kita bangun konsep ini dengan baik. Allah gak butuh. Allah gak butuh. Jangankan kita jadi orang baik. Semua manusia, semua jin hatinya sebaik orang terbaik di dunia sepanjang sejarah. Rasulullah SAW. Itu aja Allah gak butuh kok. Gak menambah kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kekayaan Allah, gak menambah. Beda sama kita. Kita punya pegawai. Pegawai kita kerjanya semakin baik, maka bermanfaat bagi kita. Kita punya perusahaan, punya ratusan bahkan ribuan pegawai. Pegawai kita semakin disiplin, otomatis kita semakin diuntungkan. Tim marketing kita jago banget, otomatis penjualan barang produk kita naik, kita diuntungkan. Allah enggak butuh sama hambanya. Mau sedekah kayak apapun Allah enggak butuh. Itu untuk mereka kok. Itu untuk mereka. Kebutuhan. Subhanallah, itu kata Allah. Merendah itu kebutuhan. Makanya jangan meninggi. Maka sebaliknya, meninggi itu merusak. Sombong itu merusak. Angkuh itu merusak. Melawan itu merusak. Gak taat itu merusak. Makanya coba lihat deh. Orang yang gak taat sama Allah, gimana hidupnya? Orang yang gak taat sama orang tua, padahal tak non maksiat ya, bukan taat mutlak. Gak taat sama manusia, gak taat sama orang tua. Selama gak maksiat, lihat hidupnya gimana? Durhaka tuh anak, hidupnya sengsara. Istri yang gak taat sama suami, bahagia apa enggak? Gak bahagia. Murid yang gak taat sama guru, lihat hidupnya. Berkah apa enggak? Gak berkah. Itu jamaah sekalian. Karena ini kebutuhan. Jadi lihat kebalikannya aja. Gak boleh. bukan untuk Allah, untuk kita. Allah Maha sempurna zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Gak butuh dengan kita. Dan sebaliknya, hadirin, apabila seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir, semua hati mereka seperti orang yang paling fajir dari bangsa manusia dan jin, siapa yang paling fajir? Kan kalau kita lihat kandidatnya misalnya iblis, hadirin. Kandidatnya itu iblis. Karena iblis dari golongan mana? Jin. Masih ingat kana minal jin dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Iya, 50. Kana minal jin Al-Kahfi. Iblis itu kata Allah dari bangsa jin. Ya parah kan itu. Kalau kandidatnya iblis kan parah banget. Tapi kalau ada kondisi seperti itu, jelas kondisi itu gak ada. Tapi kalau ada kondisi begitu, itu gak mengurangi kekuasaan Allah. Gak mengurangi. Manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia sampai akhir. Semuanya maksiat, gak mengurangi kekuasaan Allah. Manaqasa dzalika min mulki syai'a. Itu tidak mengurangi kekuasaanku, kerajaanku sama sekali. Kembali lagi kita lihat surat Al-Isra ayat 7. Wa in asatum falaha. Kalau dia bermaksiat, itu untuk diri, akan menyerang diri mereka sendiri. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 7, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Jika kalian kufur, maka Allah tidak memerlukan kalian. Tidak memerlukan iman kalian. Gak perlu ya Allah iman kalian. Gak ada masalah. Fa'inallah ghaniyun. Allah gak butuh sama kalian. Mau kufur silakan. Wala yardha li ibadihil kufur. Tapi Allah gak ridho kekufuran bagi hamba-hambanya. Wa intashkuru yardahu lakum. Tapi kalau kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Jadi jelas Allah berfirman. Intakfur fa'inallah ghaniyun. Kalau kalian kufur, Allah gak butuh. Jadi jangan merasa butuh. Atau maaf, bukan masa, jangan merasa dibutuhkan itu punya. Jangan merasa dibutuhkan. Kita yang butuh iman. Kita harus merasa butuh terhadap iman. Allah gak butuh. Maka kita jangan merasa dibutuhkan. Jangan merasa berjasa. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Kalau kalian kufur, Allah gak butuh dengan iman kalian kok. Gak masalah. Jangan merasa berjasa. Jangan merasa dibutuhkan. Makanya masih ingat gak surat Al-Ma'idah? Ayat 54. Terang-terangan Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Man yartadda minkum an dinihi. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang beriman, jika kalian murtad dari agama kalian, jika kalian murtad, langsung murtad paling parah, udah bukan enggak puasa lagi, bukan enggak bayar zakat lagi, udah langsung murtad. Allah rugi? Enggak. Anda merasa dibutuhkan? Enggak. Kata Allah, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tegas dengan orang-orang kafir. Yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Hadirin Allah muliakan. Kata Allah, kalau kalian murtad, Allah ganti. Sesimpel itu. Allah ganti. Makanya salah satu diksi-diksi. Kita kan sering kalau kadang-kadang kita kalau nyemangatin orang tuh, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo semangat bro. Coba baca Al-Maidah 54. Kalau bukan kita siapa lagi? Banyak mas. Kalau bukan kita tuh banyak. Allah ganti. Jadi jangan merasa berjasa dan jangan merasa dibutuhkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Banyak. Kalau Anda nggak masuk, Allah akan buat orang lain masuk ke sana. Kalau Anda nggak taat, Allah akan gantikan Anda dengan orang yang lebih taat kepada yang lebih taat dari Anda. Gitu. Allah nggak butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Kemaksiatan kita akan menyerang kita. Ketidaktaatan kita akan menyerang kita. Ketika kita tidak mendekat, jauhnya kita kepada Allah akan menghancurkan kita. Ketika kita tidak merendah, maka kesombongan kita akan membinasakan kita. Allah tidak terpengaruh sedikit pun, setitik pun, jika seluruh manusia dan jin menjadi durhaka dan fasik. Bukan kita secara personal, seluruh manusia dan jin. Jadi kalau seluruh manusia dan jin aja gak mempengaruhi Allah, apalagi satu orang kita, siapa kita? Bukan kita, bukan siapa, satu orang doang. Siapa nuzul lebih kering? Gak, bukan siapa-siapa, hanya pendosa aja. Emang Allah butuh? Sangat gak butuh. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Kita yang butuh. Kalian terbutuh kepada Allah. Dan yang terakhir hadirin, dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwa penggalan ini menunjukkan bahwa pusat kebaikan dan keburukan itu ada pada hati. Makanya coba kita kembali lagi ke redaksi hadis tersebut. Apa yang Allah firmankan? Ala atqa qalbi rajulin. Allah SWT mengatakan ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seperti orang yang hatinya paling bertakwa. Lalu ketika Allah berbicara tentang kefajiran dan kefasikan, ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seperti orang yang hatinya paling fajir. Hatinya, Allah sebutkan hatinya. Ketaatan Allah sebutkan hati. Kefajiran Allah sebutkan hati. Kesimpulannya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, bahwa al-aslu fit taqwa al-fujur wal-qalbu. Asal dari ketakwaan dan kefajiran itu hati. Pusatnya di hati. Faidha barral qalbu wa taqwa barrat al-jawari. Kalau hati baik dan bertakwa, maka anggota tubuh akan baik dan bertakwa. Kalau hati rusak, hati hasad, hati gak ikhlas, hati ada kepentingan, maka anggota tubuh juga akan fajir. Dan inilah sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna. Sambil menunjuk at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Itu yang disabdakan Nabi SAW. Maksudnya pusat ketakwaan itu di situ. Kalau pusat baik, cabang akan baik. Bismillah. Maka coba perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita hadirin. Wallahu ta'ala alam. bisawab. Ini bisa disampaikan, kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum. Pertanyaannya yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Pak Ustaz dan kita semua, dan selalu memberikan ampunan dan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, setiap saya habis melakukan amal soleh, kemudian ada muncul perasaan takut kalau saya riya. Takut kalau amal soleh saya tidak diterima oleh Allah. Tapi di satu sisi terkadang saya merasa bangga dan senang karena sudah melakukan amal soleh tersebut. Dan terkadang saya selalu beristighfar setelah beramal. Terkadang dan selalu itu gak bisa ketemu loh jemaah. Terkadang dan selalu. Itu belum diperbaiki lagi ya. Apakah amal-amal saya diterima oleh Allah Pak Ustadz? Aduh, pertanyaannya berat banget. Apakah amal-amal saya diterima oleh Allah Pak Ustadz? Terima kasih banyak kepada yang bertanya. Jawabannya saya gak tahu. Jangankan amalan yang bertanya, amal saja saya gak tahu diterima apa enggak. Itu rahasia dari rahasia Allah. Untuk sebuah hikmah yang besar, sehingga kita tidak merasa aman dan berada di zona nyaman. Tapi gini loh hadirin sekalian, yang pertama, merasa senang setelah beramal itu, jika yang dimaksud adalah senang Allah telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beramal, senang Allah memberikan kemudahan kepada kita ketika kita bisa beramal, maka itu bagus. Itu surat Yunus ayat 58. Allah memberikan kita senang. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bifadlillah, katakan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsirnya iman dan Al-Qur'an. Di antara tafsir yang lain Al-Qur'an dan ahli Qur'an. Intinya apabila Anda mendapatkan iman dan Qur'an, falyafrahu, senang dong. Ketika kita bisa mengamalkan Al-Quran, amal soleh kan berarti mengamalkan Al-Quran. Amal soleh kan bagian dari iman. Faliyafrohu, maka senanglah. Perintah, bergembiralah. Karena itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Harta yang mereka kumpulkan. Jadi, memang harus senang. Perintah Allah senang. Alhamdulillah senang gitu. Habis kajian tuh senang gitu perasaan. Bukan cemberut, kesel. Enggak, senang. Perintah Allah suruh senang. Habis baca Quran tuh senang. Habis ngafalin Quran, senang kita. Mau hafal kan, mau gak hafal kan. Senang dulu, kan baca kan dapat pahala. Jadi kadang-kadang kita ngafal-hafal. Aduh, gimana sih ngafal-hafal. Pening kan. Loh, Allah suruh senang kok. Itu kan anak baik. Gara-gara Anda gak hafal, karena baca lagi besoknya. Baca lagi jam kedua. Waktu dikasih target banyak banget. Aduh banyak banget. Senang. Kan jadi banyak huruf yang kita baca. Itu contoh misalnya. Habis berinfak senang. Habis bantu orang tua. Masa gue lagi loh. Ini bantu orang tua itu ibadah. Senang harusnya. Tapi di waktu yang sama betul. Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma aatau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang setelah beramal, mereka punya perasaan takut di dalam hati mereka. Karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Apa maksud perasaan takut? Takut nggak diterima. Jadi ada rasa senang dan ada rasa takut yang berjalan secara paralel bersama-sama di waktu yang sama. Makanya kan itu susahnya amalan hati hadirin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, lalu sebelumnya dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim, bahwa di satu waktu seringkali kita harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Itu susah loh. Ini di satu sisi khawatir nggak diterima, di sisi yang lain senang kalau udah kasih taufik, udah bisa ngamalin. Dan itu harus ada di satu waktu yang sama. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah jika seseorang tidak bersyukur kepada Allah, apakah karena ia tidak ditakdirkan untuk memiliki rasa syukur? Jazakallah khairan. Hadirin Allah muliakan, tidak bersyukur itu maksiat. Maksiat. Kedurhakaan. Karena itu perintah. Itu perintah. Nah, dalam ilmu akidah, ilmu iman, saat orang bermaksiat, dia tidak bisa berdalih atau berdalil dengan takdir. Gak boleh. Gak boleh berdalih dengan takdir ketika kita bermaksiat. Kalau gak berantakan semua. Orang habis berzina, kenapa kamu berzina? Udah takdir. Wah, enak banget. Gitu loh. Ada orang, misalnya ada orang berdalih dengan, ini saya udah takdir. Saya berzina ini udah takdir. Coba ada orang mukul dia, dipukul wajahnya, terus kesakitan, terus kenapa Anda pukul saya? Udah takdir, saya mukul Anda. Jadi repot kan, orang ngebunuh orang, nanti saya takdir. Kenapa Anda bunuh dia? Udah takdir, Pak Hakim. Gak bisa, diri. Bukan kalau kasih kandang kepada kita. Enggak. Kalau musibah, ya. Jadi bedakan antara maksiat dan musibah. Dosa dan musibah. Kalau musibah berdalil dengan takdir. Makanya kan Allah mengatakan waman yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman bahwa yang menimpa dia adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih hidayah. Kalau musibah berdalil dengan takdir, tapi kalau dosa maksiat enggak. Allah taala itu salah satu kaidah dan butuh penjelasan secara komprehensif dalam masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga tim Muhajir dan keluarga seluruh umat muslim dijauhkan dari neraka-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus-Nya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bertanya. Afan izin bertanya Ustaz, qadallahu wa syafa'al. Saat ini keluarga kami sedang diberikan kasih sayang sama Allah berupa ujian terkena COVID-19. Bolehkah kami saat ini merasa bahwa Allah menginginkan kami sekeluarga mendapatkan kebaikan dunia? Dengan penyakit ini Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Allah gak ingin menghadapi kami sekeluarga di neraka-Nya. Allah ingin kami sekeluarga masuk surga. Bolehkah kami merasakan berita gembira dari Allah ini? Apakah ini menyelesaikan syariat? Afan Ustaz, tanda lupa tentang ayat yang menyebutkan bahwa istighfar bisa meningkatkan kekuatan. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz dan tim untuk menjawabnya. Mohon doanya untuk kami supaya Allah mengangkat penyakit ini dari keluarga kami dan kaum muslimin lainnya tanpa tersisa sedikit pun. Dan mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bukakan pintu hidayah taufik pada kami dan kaum muslimin. Amin. Amin. Jazakallahu khairan. Ya Ustaz, nanti barakallahu fikum. Ya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan. Ketika Allah uji dengan COVID dan gejalanya tidak ringan atau simptomnya nggak ringan, maka ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Kalau OTG mungkin nggak ada bedanya. Nggak ada berupa, paling curi isolasi aja. Ringan, mungkin hanya batuk sekilas gitu. Anget-anget dikit, tapi kalau meriang, terus sesak nafas khususnya, oh itu gak mudah hadirin, gak mudah. Saturasi turun drastis. Sangat gak mudah, kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin Allah muliakan, jangan pernah lupa pesan. Jangan pernah lupa pesan ketika kita positif COVID, khususnya merasakan gejala yang cukup serius, bahwa pesannya adalah Allahum yarji'un. Allah berfirman agar mereka kembali kepada Allah. Mungkin ada yang miss dari kita, mungkin ada yang terlewatkan. Dalam ayat yang lain, Allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru' kepada Allah, agar mereka merendah, agar mereka menghinakan diri kepada Allah, tunduk kepada Rabbul Alamin. Jangan lupakan itu. Lalu selalu optimis dan selalu positif ketika Allah takdirkan kita kena COVID. Minta pertolongan kepada Allah. Nabi mengatakan yu'jibunil fa'lu. Nabi itu suka dengan orang yang optimis. Insya Allah Allah akan kesembuhkan. Insya Allah kita akan lewati ini. Dan salah satu bentuk optimis juga, semoga ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, sayang sama kita dan keluarga, Allah akan menguji kita, akan menimpakan musibah. Dan apa yang kita rasakan akan menggugurkan dosa. Jadi insya Allah selama penanya dan keluarga bermain di level tersebut, insya Allah ini yang terbaik dan insya Allah sudah tepat. Dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Allah Ta'ala bisa. Dan selalu ingat ini dosa-dosa kita. Ada andil dari dosa-dosa kita juga. Adapun pertanyaan kedua, istighfar bisa menguatkan. Mungkin yang dimaksud adalah surat Hud ayat 52. Surat Hud ayat 52. Ketika Allah mengatakan, wahai kaum istighfaru rabbakum, wahai kaumku beristighfarlah kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, lalu bertobatlah kepadanya, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Terus apa kata Allah? Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah akan tambahkan kekuatan kalian. Wa la tatawallaw mujrimin, dan jangan kalian berpaling menjadi orang yang fasik. Jadi wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah akan tambahkan kekuatan kalian. Hud ayat 52. Hud itu surat yang ke 11. Surat yang ke 11. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga yang bertanya bersama keluarga yang positif diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufiknya untuk bersabar, dan diberikan kekuatan. lalu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengambil ibrah yang besar dari musibah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.